Mitra bisnis, dalam 3 bulan terakhir telah terjadi 22 kasus penembakan misterius di Indonesia, dan 5 di antara korbannya adalah polisi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Boni Hargens. Pak Boni, apa komentar Anda mengenai fenomena ini? Ya, pertama saya sangat menyesal dengan penembakan di depan KPK polisi Soekardi kemarin itu. Karena tidak ada satupun pejabat negara yang menyatakan minta maaf kepada publik dan menyatakan bahwa situasi keamanan masih bisa dikendalikan. Kalau belajar dari negara-negara maju, kejadian seperti itu hal yang sangat serius. Dan presiden atau menteri pertahanan ya atau menteri terkait, menteri hukum, itu dia pasti bicara di depan publik bahwa persoalan seperti ini menyedihkan dan kita menyesal, tetapi kami pastikan keamanan masyarakat masih terjamin. Lagi gitu loh. Dan ini kan polisi yang ditembak, kasihan sekali. Bagaimana rasa aman masyarakat kalau polisi aja ditembak? Nah, ini sebetulnya memperlihatkan betapa kacaunya sistem pemerintahan kita dan elit politik kita itu nggak punya rasa tanggung jawab yang serius terhadap masyarakat. Faktanya bahwa ada kelompok-kelompok di luar sana yang memelihara orang-orang bersenjata. Dan perang kepentingan bisnis politik itu terjadi. Ada yang bisnis murni. Dan dalam praktek, bisnis juga banyak yang melibatkan tentara dan polisi sebagai pengaman, termasuk kelompok preman sipil. Nah, perang di antara mereka ini sering terjadi dalam merebut lahan kerja. Tetapi kan yang paling penting adalah bagaimana negara menjamin rasa aman kepada masyarakat. Penembakan itu depan KPK dan di hadapan publik itu luar biasa. Mencemaskan. Dan pemerintah nggak minta maaf, nggak menyatakan apapun di hadapan publik. Seolah-olah itu kejadian biasa. Lalu bagaimana meredam keresahan di tengah masyarakat, Pak, atas kejadian ini? Harus pemerintah yang pertama sekali harus menyatakan kepada publik, bertanggung jawab kepada publik. Yang kedua tentu pengusutan kasus-kasus ini harus berjalan tuntas. Kemudian yang ketiga, menurut saya karena ini korbannya polisi sebagai penjamin keamanan, saya kira saatnya juga masyarakat harus peduli terhadap polisi. Ya, kita harus bersama-sama lah. Kita beri dukungan sebesar-besarnya kepada polisi supaya mereka juga bisa menjamin keamanan masyarakat. Dan begitu mereka diganggu, masyarakat juga siap membela mereka, kan itu. Karena saya pikir ya, kalau polisinya aja udah kacau, udah ngawur, nggak mungkin kita ini masa aman. Jadi pertama sekali mari kita respect dan kita beri dukungan sebesarnya kepada kepolisian dan kita yakin bahwa kepolisian ketika dihargai dia juga bisa bekerja dengan baik. Tidak ada keseriusan menurut saya dari aparat penegak hukum kita untuk menuntaskan ini. Dan belakangan saya melihat juga polisi merasa sendirian dan dihajar terus ya. Dari kasus korupsi sampai kejadian-kejadian seperti macam ini justru polisi menjadi korban. Nah ini bahaya buat sebuah negara yang besar dan kuat seperti ini. Kalau polisinya terus disudutkan, ya siapa yang menjamin rasa aman ini? Jadi pertama sekali menurut saya harus dituntaskan siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Soekardi dan pemerintah harus serius menjamin rasa aman dan bertanggung jawab kepada publik atas semua kejadian penembakan ini. Di lapangan kita temukan banyak oknum yang berbaju seragam, entah dia seragam tentara atau polisi atau bahkan sipil ya, terutama di dunia bisnis pengusaha itu banyak sekali itu terjadi transaksi jual beli senjata. Nah ini kan karena tidak ada komitmen dari atas untuk memberantas praktek-praktek macam ini. Nah, karena prakteknya itu dibiarkan berjalan, sehingga ya dia muncul ke permukaan dalam bentuk kekerasan-kekerasan yang tidak berpola. Sehingga kita susah untuk meramal apakah mungkin ada kejadian seperti ini ke depan atau tidak. Itu kita nggak bisa ramal, karena praktek penjualan senjata itu bebas, sementara komitmen untuk mengawasi atau mengontrol praktek macam itu nggak ada. Enggak, rahasia itu enggak ada efektivitas, enggak ada efek jera juga. Yang menjual senjata-senjata ini juga orang-orang yang punya kewenangan tertentu. Ya, mereka mampulah melewati segala proses hukum. Saya kira rahasia tidak cukup. Yang paling penting adalah bersihkan di tingkat elitnya. Siapa yang bermain dalam penjual senjata ini? Oknum-oknum siapa yang selama ini nyari duit dengan menjual itu? Kan mereka kan orang-orang berpangkat semua. Dan lengkap loh dengan legalisasi. Kalau kamu mau beli senjata hari ini itu semua lengkap dengan legalisasinya. Jadi kamu tidak akan disalahkan secara hukum karena ada suratnya, ada semua segala macam. Nah praktek macam ini kan tidak mungkin berjalan tanpa melibatkan orang-orang yang punya otoritas di bidang itu. Demikian pengamat politik Boni Hargens. Saya Mandariska.